Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala fi mukhtasar nukhbatil fikr, qala al-khabaru إن رواه في سائر طبقاته جمع يستهيل آلة تواقعهم على الكذب واستند إلى الحس فهو المتواتر وإن رواه أكثر من اثنين ولم يجتمع فيه شروط المتواتر الثلاثة فهو المشهور وإن رواه الإثنان فهو العزيز وإن رواه واحد فهو الغريب ويقال له الفرد المطلق إن كان التفرد في أصل السند وإلا فهو الفرد النسبي وما سوى المتواتر أحد وبعضها مقبول وبعضها مردود. طيب. Sekarang kita masuk kepada inti dari pembahasan yang ada dari kitab ini. Faqala huna rahimahullahu ta'ala al-khabar. Beliau menyebutkan sekarang kata dia rahimahullah al-khabar. Al-khabar, kalau kita melihat dari artian bahasa, dia bermakna tentunya an-naba, dia sesuatu yang disampaikan. Ada juga yang menyebutkan al-khabaru al-hadithu. Baik, dari sinilah kemudian para ulama ahli hadis yang berbeda dalam mendudukkan ya keselarasan makna antara al-khabar dan hadis. Nah, di kalangan atau sebagian dari kalangan ahli hadis ada yang menyamakan antara al-khabar dan hadis. Mereka menyebutkan bahwa al-khabaru al-hadithu, al-khabar dan al-hadis itu sesuatu yang sama. Tidak dibedakan. Itu semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atau dari selainnya. Kata mereka tidak ada perbedaan antara al-hadith dan al-khabar. Sementara sebagian besar kalangan mutaakhirin, para ulama belakangan, ini tentunya kalau kita sebutkan mutaakhirin dalam bab ini bisa jadi maksud itu mulai dari marhala yang ditempuh oleh Ibnu Salah yang lebih fokus kepada definisi, pembagian definisi sampai ke sekarang, dan termasuk kepada sampai pada zaman Al-Hafidh dan juga Imam Ibn Barakat ini, bahwa al-khabaru gairu al-hadith, bahwa al-khabar itu bukanlah al-hadith, berbeda dari sisi makna, dan al-khabaru lebih luas cakupan maknanya daripada al-hadith. Ya, al-khabar lebih luas cakupan maknanya daripada al-hadis. Mereka mengatakan bahwa al-khabaru ya'ni kullu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi. Jadi setiap yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga diriwayatkan dari selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kalau misalnya ada hadis ya langsung dari qaulin Nabi, misalnya dari hadis Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataukah misalnya dari hadis Aisyah qala Nabi, ataukah dia mengatakan sami'tun Nabi yaqul atau ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Ini adalah ya tayyib penisbatan yang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari ucapan ataupun perbuatan. Ini al-hadis kata mereka. Ya, Sementara al-khabar lebih luas. Karena al-khabar selain mencakup hadis yang kita sebutkan, bisa juga al-khabar ini yaitu riwayat yang hanya berakhir kepada sahabat atau generasi setelah sahabat. Yang generasi dari sahabat atau sampai generasi setelah sahabat. Ya misalnya riwayat dari perkataan Abu Hurairah, ataukah masalah riwayat penafsiran ayat dari Ibnu Abbas, ya ataukah dari Mujahid, ataukah dari Ikrimah, ataukah dari Urwah, yang mana ketiga mereka ini tergolong pada tabaqat tabi'in. Nah, ini tidak termasuk hadis. Ini tidak termasuk al-hadis, tetapi cakupannya masuk pada kategori al-khabar. Bisa difahami di sini? Jadi al-khabar mencakup hadis dan selain dari hadis. Ya, sementara al-hadis khusus kepada yang marfu' diriwayatkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pula kalangan ahli hadis yang lain ini dinisbatkan kepada para ahli hadis Nisabur dan selainnya. Mereka mengatakan al-hadis bukan khabar, dan khabar juga bukan hadis. Mereka menyebutkan bahwa hadis yang kita sebutkan tadi marfu langsung kepada Nabi, sementara al-khabar yang setelahnya, ini kemudian istilah muncul ya, dipopulerkan oleh beberapa ulama Nisabur, kemudian juga dimasyurkan seperti oleh Imam At-Tabari rahimahullah, siapa lagi, Abu Ja'far At-Tahawi, terus juga Madza semisal Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Dia mengatakan yang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya khabar, atau dikenal juga dengan istilah al-athar. Ya, dikenal juga dengan istilah al-athar. Jadi kalau antum melihat ada kitab misalnya kitab At-Tawari rahimahullah Tahdhibul Athar, yang terlintas kepada kita terkadang ada, jadi maksud di sini terorientasi kepada ya riwayat-riwayat dari sahabat. Kitabul Baihaqi juga, Al-Kitabul Baihaqi ya, Ma'rifatus Sunan wal Athar, dimaksud dengan sunan hadis, dimaksud dengan athar riwayat dari sahabat dan tabi'in. Ya, jadi seperti itu. Ini bagi kalangan ahli hadis yang membedakan al-khabar dan athar dari istilah pemakaian. Baik. Walaupun sebenarnya ya perbedaan istilah ini itu kembali kepada masing-masing para ulama. Ya, kembali kepada masing-masing para ulama. Kita yang mempelajari dirasat ilmu hadis, ya, yang perlu kita perhatikan dari perbedaan ini, yakni melihat atau menelaah terlebih dahulu metode atau madhab ya, yang diyakini oleh seorang ahli hadis ini dalam menulis suatu kitab, apakah dia menyamakan al-hadis dan khabar atau tidak. Seperti misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang tergolong generasi awal pada penulisan kitab ilmu hadis, beliau tidak membedakan antara al-hadis dan akhar, dan beliau samakan dengan alasan bahwa keduanya dapat dijadikan dalil. Karena itulah kitab beliau rahimahullahu taala Al-Muwatta Imam Malik itu atau akan dapatkan al-hadis yang marfu' kepada Nabi, ada juga yang sampai hanya kepada tabi'in. Tetapi kitab Musnad Imam Ahmad, apakah nanti akan kita dapatkan di situ riwayat dari sahabat? Tidak. Karena ya bahasan kitab Musnad hanya yang marfu' saja, al-hadis saja yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama halnya juga Sahih Bukhari, sama halnya juga Sahih Muslim, yang mana khusus hanya kitab al-hadis. Asar tidak ada. Ya, kita tidak dapatkan asar pada kitab-kitab ini kecuali hanya sebagai terjemah bab judul pada bab pembahasan. Baik. Ini kalimat al-khabar. Nah, kata beliau rahimahullahu taala al-khabar ya, yang identik dengan al-hadis di sini tentunya maksud beliau dari salah satu penafsiran yang kita sebutkan tadi ya. Beliau mengatakan in rawahu in rawa hadha khabar fisairi tabaqatihi jam'un. Katanya rahimahullah, apabila suatu khabar, suatu hadis ya rawahu diriwayatkan fisairi tabaqatihi. Dan fisairi tabaqatihi, dan ini diriwayatkan pada setiap tabakat yang ada. Jadi maksud dengan tabakat di sini adalah tabakatul hadis. Baik, masya Allah. Sekarang kita akan berbicara tentang apa itu tabakat, ya, tabakat, dan apa yang dimaksud dengan tabakatul hadis ketika mansub kepada hadis. Ya, tadi kita sebutkan bahwa al-khabar identik dengan mana? Hadis. Kita tadi tidak terangkan apa itu hadis istilahan, ya kan? Walaupun dari penjelasan mungkin bisa ada dapat dijangkau ya hakikat dari makna hadis ini. Fa hadis, kalau lah demikian yang seperti kita terangkan tadi, ya ini semua atau segala sesuatu yang mudifah atau mansub, yang diidafahkan atau dinisbatkan atau diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulihi wa fi'lihi wa tadbirihi wa wasfi khalqihi wa wasfi khuluqihi. Itu makna al-hadis. Ya, hadis setiap yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ujaran beliau, perbuatan beliau, ya, dari setiap apa yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, baik, dan juga dari sifat-sifat yang identik pada fisik Nabi ataukah pribadi dan amalan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa akhlak dan adab beliau. Ini tentang al-hadis. Baik, fa-hadis inilah yang menjadi objek pembelajaran kita pada disiplin ilmu mustalah hadis. Karena ketika kita berbicara tentang ilmu mustalah hadis, tentunya selain kita berbicara tentang metode yang akan kita tempuh, tentang apa itu ilmu mustalahul hadis, tentu juga kita perlu mengenal objek dari ilmu mustalah hadis, yaitu hadis tadi. Dan telah kita kenali bahwa hadis itu adalah riwayat dari Nabi, atau mungkin kita akan katakan dari Nabi juga kita pelajari dari tabi'in, dari sahabat. Itu termasuk juga athar, termasuk juga al-athar. Karena nanti akan kita dapatkan sejumlah istilah yang menunjukkan riwayat ini hanya berlaku pada sahabat dan tabi'in. Inilah dia objek pada pembelajaran ilmu hadis. Jadi dengan bahasa sederhananya, mungkin ketika antum melihat kitab Sahih Bukhari, antum melihat kutub sunan, antum melihat kitab-kitab musnad, sebelum kita beranjak mempelajari satu persatu hadis yang ada, yang pertama kali yang perlu kita kenali tentunya bagaimana, ya, mengenali, mengetahui, dan juga mengaplikasikan setiap ibarat istilah yang dipergunakan oleh para ulama pada kitab mereka. Mungkin di Sahih Muslim kadang-kadang kita dapatkan tanda hak yang berarti tahwil hadis. Ya, kadang kalau enggak ngerti makna tahwil hadis, orang baca begitu saja, akhirnya salah sangka. Yang seharusnya kita kembali ke awal sana, dia baca lanjut. Yang seharusnya bukan syekh, dia jadikan syekh. Ya kan? Nanti ketika kita mendapatkan riwayat misalnya yang terkesan lafaz mu'allaqat, atau bukan ibarat Imam Malik bin Muwatta balaghani. Ish murad dengan balaghani? Apa maksud dari kalimat balaghani funan? Ini yang akan disebutkan oleh Imam Malik pada kitab beliau Al-Muwatta. Kita dapatkan penjelasan ilmu mustalah hadis. Demikian juga ketika terjadi ikhtisarul hadis, terkadang hadis disebutkan rawahu marfu'an wa nuqila min hadha mawqufan la yasihhu maw marfu'an. Maka muncul lagi istilah-istilah yang baru pada kitab-kitab dirasat ilmu hadis tersebut. Ketika seseorang tidak mengerti istilah seperti ini, ya, ini terjadi, ya, bukan cuma di zaman belakangan, di zaman terdahulu ketika zaman banyaknya para fuqaha mengkaji ilmu hadis, dengan kedangkalan pemahaman sebagian kepada fuqaha ini, ya, Sebagian kaum fuqaha pada dirasa ilmu hadis, terkadang mereka berpanjang lebar menjelaskan suatu hukum. Menjelaskan hukum dari awal sampai akhir, tata caranya, bentuknya, kifiatnya. Yang mungkin ketika seorang alim di kalangan fuqaha ahli hadis yang melihat bahasan ini dari hadis yang dijadikan tolak ukur, dia langsung berhenti, lah, tidak usah dibahas. Kenapa? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena pada sanadnya ada simpulan ada. Ya kan? Jadi perhatikan di sini perbedaan bagaimana dalam mempraktikkan suatu hukum. Makanya, ya, makanya kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dalam banyak kitab-kitab para fuqaha, terutama ini biasanya fuqaha madzhab yang belakangan, kita lihat banyak mereka berbicara tentang masalah ahkam yang ternyata hadis-hadis yang jadi rujukan mereka bukanlah hadis-hadis yang sahih. Karena mereka tidak mengenali istilah yang ada. Karena mereka tidak memahami maksud dari istilah yang ada. Ya, dan mereka tidak mengerti memisahkan mana yang merupakan asal hadis, mana yang merupakan lafaz mudraj misalnya. Akhirnya dihukumi sama rata. Terjadi kekeliruan. Terjadi ya pengalihan lafaz ke lafaz yang lain, terjadi juga nanti penggabungan talfiq antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Karena itulah mempelajari ibarat-ibarat yang disebutkan oleh para ulama ini penting. Dan selain mempelajari ibarat-ibarat mereka, penting juga untuk mengetahui koridor pemakaian ibarat tersebut. Ya, mengetahui kaidah yang ada pada ibarat tersebut. Apalagi nantinya kalau kita berbicara tentang para perawi hadis, kita berbicara tentang illatul hadis, tanpa ada panduan dari kaidah yang diterapkan oleh para ulama kita, ulama ahli hadis, bagaimana mungkin kita bisa memberi penilaian pada satu hadis apakah ini sahih atau tidak? Karena itulah ilmu mustalah hadis ini ilmu yang penting, ilmu yang mungkin untuk dipelajari oleh setiap talabatul ilm. Karena ini jenjang awal mereka sebelum mempelajari ilmu hadis secara lebih lengkap. Sekarang kita beralih kepada ilmu mustalah hadis ini. Lantas apa yang dimaksud dengan ilmu mustalah hadis? Ya, dan kenapa ilmu mustalah al-hadis ini dinamakan ilmu mustalah al-hadis? Ini kalimat mustalah al-hadis murakkab, ya atau tidak? Dia murakkab dari dua kata, mustalah dan al-hadis. Ya, asalnya mustalah itu dari kata mustisil, ya. Tetapi dia kemudian berubah menjadi sad dikarenakan taqarub al-makhraj. Karena dua makanya berkaitan sin ta yang dengan sal. Mustalah itu kata istilah. Kata istilah, ya, ini pemakaian ibarat, penggunaan ibarat, aplikasi kata yang dari arti bahasa diterapkan kepada termis yang dipergunakan oleh kalangan ahli hadis. Ya, jadi nanti ibarat-ibarat ini nanti sesuai dengan termis dari ulama ahli hadis, tidak dengan yang lainnya. Contohnya saja, misalnya kalau antum pakai kalimat tadlis, berbeda kalimat tadlis pada di kalangan fuqaha dengan ulama hadis, ya enggak? Kalau di kalangan fuqaha di Kitabul Buyu', kalau kita bicara tentang jual beli, ada juga namanya tadlis. Ya, ada tadlis, ada khiyar, khiyarut tadlis. Ini para pedagang semua kan itu kan khiyarut tadlis. Ngerti Pak Iris? Masih ingat? Enggak? Aduh, orang tua sih. Orang tua identiknya lupa ya. Iya. Jadi tadlis itu, ya, itu misalnya contohnya salah satu penerapan tadlis itu pada namanya jual beli najis. Seseorang datang ke pedagang, atau misalnya bapak jualan, ini harganya berapa? Kira-kira 100 ribu, 90 atau enggak 190, mau enggak? Enggak mau kan? Anda pindah ke sebelah lagi. Anda tahu kasih rendah harganya terus. Saya mau beli atau enggak? Anda enggak mau beli. Anda cuma pengen jatuhin harga. Itu namanya najis. Jelas sampai di sini. Ini bentuk tadlis. Dia seolah-olah hendak membeli, dia tawar, wotot lagi. Ya, karena sudah bawa namanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi Allah, Allah saya disebelah harganya sekian, bagaimana bohong? Ya, tujuannya enggak apa-apa, Nanti kalau harganya turun, kemudian kita orang-orang, eh harganya kita turun beli. Siapa yang dirugikan? Pedagang. Bisa juga terjadi sebaliknya. Ala kulli hal ya. Ini salah satu contohnya. Apalagi contoh yang lain pada masalah dikenal talak turuban, ada namanya bai'ul mustarsal, yang seperti ini. Berbeda dengan kalau kita katakan tadlis pada istilah hadis. Ya, tadlis pada istilah ahli hadis itu riwayatu sampai tahun ini. Sudah belajar, siapa pernah belajar hadis? Yang selesai di kuliah Allah Andreas. Yang acung. Hah? Apa itu tadlis? Hah? Sekarang gimana? Nanti akan kita sebutkan definisinya. Tapi anak pengen, siapa yang sudah pernah belajar sebelumnya? Tadlis ada riwayatu amman sami'ahu man lam yasma' minhu. Jadi itu tadlis, jadi riwayat dari seorang rawi pada syekh, dia hadir di majelisnya, dia duduk, dia mendengar hadisnya. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sampaikan hadisnya, dia enggak dengar langsung. Tadlis atau bukan? Tadlis. Kenapa? Karena kehadiran dia di majelis sang syekh itu sebagai indikasi bahwa dia punya riwayat dari dia. Ketika dia nyampein, dia nyampein yang bukan dari hadis syekh, seolah-olah dia dengar. Ini namanya tadlis. Ya, kita bahas lebih luas lagi. Intinya sekarang perhatikan bahwa ibarat yang ada di kalangan fuqaha beda enggak dengan kalangan ahli hadis? Beda. Ya kan? Di kalangan ahli lughah terkenal istilah mustad mustad ilahi, ya enggak? Istilah marfu, ya itu tidak, majrur aja enggak ada di ilmu hadis. Tapi ketika kita beralih ke ilmu hadis, beda lagi, musnad beda lagi, ya kan? Beda lagi hadis, hadis marfu beda lagi. Jangan bilang hadis marfu alamah alamah turaf ini. Tanya, masya Allah taala. Jadi itu di sini kita melihat peralihan. Jadi ini istilah yang ada pada dirasat ilmu hadis. Sila kemudian para ulama menerangkan, yang termasuk Syekh Badr Ibn Jumaah rahmatullah alaihi wa ghairuh, dia menyebutkan bahwa dimaksud dengan ilmu mustalahul hadis, kalau begitu, yakni ilmu yang berbicara tentang qawaid, qawanin. Ilmu bi qawanin, ya, ilmu tentang sejumlah kaidah, sejumlah aturan-aturan yang mendasar. Ilmu bi qawanin yu'rafu biha ahwalur rawi wal marwi atau ahwalus sanad wal matan. Itu ilmu berbicara tentang beberapa kaidah, ya, beberapa aturan. Ya, dengan aturan ini kita akan dapat menjangkau, ya, beberapa masail. Kita akan menjangkau beberapa permasalahan berkaitan dengan sanad dan berkaitan dengan matan periwayatan. Ya, kalau kita lihat ibarat Al-Hafidz rahimahullahu taala, ada akan kita sebutkan juga ini, bahwa maksud dengan ilmu hadis, ilmu bil qawaid al mu'arrifati li hal ar-rawi wal marwi. Ilmu tentang sejumlah kaidah untuk mengenal, mengetahui, menyingkap, ya, tentang hal ihwal perawi hadis dan hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Ilmunya ilmu al-hadis. Yang mana terbeda dari ilmu hadis, jadi definisinya, atau misalnya objeknya tetap kembali kepada hadis. Ya, objeknya tetap kembali kepada hadis. Jangan antum sangka, ya, ketika Imam Muslim menulis kitab beliau Sahih Muslim, jangan antum sangka bahwa dari awal kitab sampai akhir kitab itu sahih semua, enggak. Karena kita ada aturan tersendiri. Ada yang dikenal dengan kitab atau ahadisul usuli, ada yang dikenal dengan syawahid dan mutaba'ah. Di Bukhari tambah lagi ada ahadisul tarjamah. Hadis tarjamah itu al-abwab. Ya, yang mana termasuk pada hadis Sahih Bukhari yang sepakat ulama bahwa hadis ini atau kitab Bukhari ini Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran tentunya hanya pada hadis-hadis usul yang ada pada sahih Al-Bukhari, bukan syawahid, bukan mutaba'at, bukan juga terjematul bab. Nah, untuk membedakan antara usul dan syawahid dan mutaba'at, pelajari ibarat baru mustalah hadis. Kita pelajari makna atau ibarat yang ada dari ungkapan para ulama kita, ulama ahli hadis ini, ketika berbicara tentang ilmu mustalah al-hadis. Nah, ini tentang ilmu mustalah al-hadis dan tentang makna dan maksud dari kata al-khabar. Terima kasih Allah. Lantas di sini beliau rahimahullah ta'ala yang kita bacakan tadi, ya, jadi kemudian beliau berbicara tentang bahasan berikutnya, tentang pembahagian al-khabar yang menjadi dua kategori. Beliau sebutkan di sini, ya, wa in rawahu fi sa'iri tabaqatihi jam'un yastahilu adatan tawatumuhum ala al-kadhibi wastanada ila al-hizbi fahuwa al-mutawatir. Ini qismul awal, hadis mutawatir. Kemudian sebutkan bagian berikutnya, wa in rawahu al-akthar. Jadi ada terjemahan juga yang pertama, ya. Jadi apabila pada setiap tabaqat ini diriwayatkan oleh jam'un, yaitu jama'ah, yastahilu adatan tawatu'uhum, mustahil tawatu. Tawatu itu kesepakatan dengan sengaja. Ya, dia sepakat tetapi sengaja bertemu. Misalnya kita janjian ya berempat, kita janjian nanti di warung, kita sepakat, ya, nanti di sana ketemu kita sepakat. Itu namanya apa? Tawatu. Kalau misalnya saya nanya kepada fulan misalnya di tempat dia, apa hukumnya amalan A misalnya haram? Terus saya tanya lagi fulan lain di negeri lain, apa hukumnya haram juga? Terus saya tanya lagi yang lain lagi. Ya, dan mereka sepakat pada satu jawaban. Itu namanya? Hah? Itu namanya ittifaq, tawafuq. Itu namanya tawafuq. Ini perbedaan tawatu dan tawafuq. Itu ada terangkan ya insyaallah satu persatu. Jadi mustahil mereka bersepakat atas kedustaan. Dan sandaran hadis ini kepada al-his, his indra, indra kita. Nanti akan kita sebutkan bahwa yang dimaksud al-his di sini cuma dua dalam dirasa hadis, sama musyahadah, mendengar dan melihat. Qala huna fahuwa al-mutawatir. Nanti di akhir akan disebutkan wa ma siwa al-mutawatir ahadun. Selain dari mutawatir itu dinamakan hadithul ahad. Ini pembagian yang kemudian dibahas oleh beliau rahimahullah tentang hadithul mutawatir dan tentang hadithul ahad. Ahad belakangan. Beliau di sini menyebutkan tentang pertama tentang hadis mutawatir. Beliau mengatakan bahwa hadithul mutawatir yaitu hadith in rawahu fi sa'iri tabaqat. Perhatikan, apa maksud dengan tabaqat? Tabaqat yaitu, yang dimaksud dengan tabaqat yaitu zaman atau suatu pemakaian kata waktu tertentu, zaman tertentu, yang mana ishtaraka fihi ruwat, yang mana para perawi di sini nanti mereka sama dari usia dan liqa'u masyikh. Dia sama dari sisi usia ataukah liqa' masyikh? Sudah ditulis enggak? Jadi tabaqat bisa kelihatan gak? Ya, tabaqat bisa baca gak tulisan saya? Bisa dipaksain ya, paksain. Ya, tabaqat di mana? zaman atau hal ya. Syarata fihi marwatu kisim atau nah ini dia bapak-bapak. Misalnya kalau kita punya hadis tak kelihatan. Abang boleh mantap, halang yang lain benar. Jangan nulis. Baik, jadi termasuk dengan tabakat. Perhatikan nih, Wan. Tabakat itu zaman atau hal. Ya, kita enggak usah bedakan. Kalau ada beberapa definisi dibedakan. Terus satu persatu saling mengkritisi. Anda kira semuanya bisa? Ya, zaman atau keadaan yang ada pada seorang perawi. Kenapa belum nyentuh? Bapak, Masya Allah. Baik, zaman atau hal istaraka fihi riwayat. Yani ada lebih dari seorang perawi, dua atau lebih, yang mereka sama bi'tibar usia atau liqa'i syuyukh. Ya, dia sama dari sisi usianya, ataukah dia bertemu pada syekh yang sama. Maka itu dikatakan satu tabaqah, itlaqan. Ya, satu tabaqah itlaqan. Misalnya, ini contoh ringan. Hanya dan hadis. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu sahabat. Sahabat ini secara umum satu tabaqah. Nanti terbagi lagi sebenarnya. Ada beberapa kalangan ahli ilmu membagi menjadi 4 tabaqah. Al-Hakim rahmatullah alaihi membagi menjadi 10 tabaqah. 10 tabaqah sahabat. Ada membagi cuma jadi 2 tabaqah saja. Itu tabaq si kibarus sahabat dan tabaqat sigar as-sahabat. Kita enggak usah bahas yang situ nanti ya. Perhatikan, itu nanti ada pembahasan yang nanti pembahasan sahabat. Kita akan sebutkan nanti apa saja tabaqat sahabat yang mu'tabar. Nanti ada asyirah mubashirina bil jannah. Terus nanti setelahnya itu ahli badar. Terus sudah siapa lagi? Bayatul Ridwan. Nah itu ada beberapa nanti tabaqatnya ke bawah. Misalnya sahabat itu satu tabaqat. Tabi'in juga satu tabaqat. Wa illa tabi'in terbagi 3. Ada sigharut tabi'in, ada kibaruhum, dan ada tabaqat pertengahan di kalangan tabi'in. Setelah itu lagi tabaqat di bawahnya tabi'in. Perhatikan, semisal Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, kedua-duanya sahabat. Kedua-duanya sahabat. Terus saya tanya, Ibnu Umar termasuk sigar atau kibar? Termasuk sigar. Ya, abadilah arba'ah sigar. 4 orang yang namanya Abdullah semuanya sigarus sahabat, tetapi muksirun. Siapa itu? Ibnu Umar, Abdullah, Abdullah ibn Abbas. Siapa lagi? Abdullah ibn Amr ibn As dan Abdullah ibn Mas'ud enggak termasuk. Ya. Ya, yang satunya ibn Zaid. Baik. Ibn Mas'ud kenapa enggak dimasukkan tabaqat sigadil kibar? Dia lebih dahulu menyimak hadis dari Nabi dan lebih dahulu wafat. Lebih dahulu wafat. Tetapi secara umum mereka semua masuk pada kategori sahabat. Ya, ini mereka bertemu pada hal. Karena syekhnya sama. Siapa syekh mereka berdua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tabakat namanya. Kalau kita lihat masalah Nafi' dengan Urwah. Urwah masyhur riwayat beliau dari Aisyah. Nafi' masyhur riwayat beliau dari Ibnu Umar dan kalangan segala sahabat. Dengan tetapi keduanya tetap dianggap meriwayatkan dari sahabat. Syekhnya sama, keduanya sahabat. Maka ini dimasukkan pada satu kategori, satu tabakat. Kenapa satu tabakat? Pertama, karena mereka sama-sama gurunya adalah sahabat dan mereka juga zamannya berdekatan. Zamannya berdekatan. Sama halnya dengan Malik dan Zuhri rahmatullah alaihi. Keduanya masuk pada kategori tabi tabi'in. Masuk pada kategori ada maktain. Ada memasukkan pada tabi'in, sebenarnya ini masuknya pada kategori sigarut tabi'in. Zuhri masuk kategori pada sigar tabi'in, tetapi banyak riwayat beliau dari kalangan tabi'in. Sementara Malik lebih tepat dikategorikan tabi'in. Tetapi kenapa mereka disamakan? Kadang-kadang tabakatnya karena syuyukh mereka sebagian besarnya sama, yaitu dari kalangan tabi'in. Hanya saja Zuhri punya dua atau tiga hadis dia riwayatkan dari Anas bin Malik. Alakulihat, ini dimaksud dengan tabakat. Terkadang kita melihat tabakat dari sisi usia. Terkadang kita lihat tabakat dari sisi siapa syekhnya. Kalau syekhnya sama, tingkatan syekhnya sama, berarti tingkatan muridnya juga sama. Walaupun usianya berbeda. Walaupun usianya berbeda. Atau usianya berapa? 60. Masya Allah. Anu? 16 satu tahun 16. Ya benar. Ya? 12 kali 3. 12 kali 3. 48 berarti. Ya walaupun usianya berbeda tetapi berada pada satu majelis dan ini satu tabakat walaupun usianya berbeda. Ini makna tabakat. Yang sudah sebutkan di sini ta'in rawahu fi sa'iri tabaqatihi. Artinya fi sa'iri tabaqat, yaitu tabaqat yang ada pada riwayat ini ke bawah. Ya. Jadi apabila hadis ini diriwayatkan fi sa'iri tabaqatihi jam'un. Jam'un bermakna jamaah. Ya, kalau di al-asal di nukhbah disebutkan jam'un kathir. Di sini beliau seolah anda mengkritisi nukhbah, tidak perlu pakai kata kathir. Karena jam'un sudah menunjukkan ada jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Ya, diriwayatkan oleh jamaah. Tapi lantas kata beliau, yastahilu adatan tawatu'uhum. Ini yastahilu adatan tawatu'uhum. Nah, ini kalau di Arab sebagai apa nih jumlah? Siapa yang tahu nih? Anwar. Nah. Natun bagi mana? Jam'un. Berarti jam'un di sini kita enggak melihat jumlah. Kita melihat dari sisi apanya? Sifat. Jadi, kalau kita terjemahkan secara makna dari kalimat beliau, jadi haditsul mutawatir pada setiap tabakatnya diriwayatkan oleh jamaah yang banyak. Berapa jumlahnya jamaah tersebut? Ada batasannya? Ada batasannya, tetapi batasannya pada sifat. Apa sifat tersebut? Yastahilu adatan tawatu'uhum alal kidi. Bahwa nanti Romi itu meluangkan hadis mutawatir ini. Dikatakan hadis yang mutawatir apabila yang meluangkan itu jamaah dan jamaah ini sampai kepada kisaran enggak mungkin mereka ini berdusta dengan sengaja. Tidak mungkin mereka berdusta dengan sengaja. Tapi sekarang kalau ada contoh sekarang. Anggaplah ada syekhun. Terus datang 4 orang. Datang 4 orang mengaku meriwayatkan dari anak masalah. Ini saduq lahu awham. Hada saduq yahin. Hada saduq yukhti kathiran. Ini elajul tafat ila hadithi. Jadi tidak ada istiqah. Semuanya ya di benal beni. Semuanya ya di benal beni. Nanti datang lagi yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari saduq. Ya, datang lagi 4 orang lagi, 8 orang, 9 orang, 10 orang, semuanya satu. Terus datang 2 orang, 3 orang. Thiqatul Hafid. Imam. Amirul Mu'minina fil Hadis. 3 orang meriwayatkan dari ana. Terus mereka berselisih. Qulu-quluman. Kalau kita mereka berselisih ini, kita pengen pendapatnya siapa, riwayat siapa? Hah? Yang kulluhum saduq hadha miskin. Yang saduq. Saduqnya Yahim lagi, yukhti kathiran. Kalau Yahim itu sering keliru. Ini sering bikin salah lagi pada riwayat. Ataukah yang mereka sampai derajat imam? Imam. Yang mana lebih banyak jumlahnya? Yang saduq tadi. Jadi kenapa antum ambil riwayat imam ini? Karena ada sifat dari mereka yang menjadikan kita cenderung untuk menerima riwayatnya, yaitu tidak, yaitu al-imamah wal-hifd dan itqan. Al-imamah, al-hifd dan itqan, kematangan dalam menghafal. Sementara pada saduq ini, antum meriwayatkan itu saduq yahin. Bisa saja hadis ini bagian dari wahamnya antum. Ya kan? Saduq yukhti kathiran, ya, saduq banyak bikin salah. La'allah hadis ini dari kesalahannya antum. Yaitu tidak. Jadi perhatikanlah di sini ikhwan dan jami'an. Kadang-kadang untuk menakar riwayat suatu hadis, kita enggak lihat pada kadar jumlahnya. Tapi kita melihat pada kadar sifat masing-masing perawi hadis. Demikian halnya pada hadis mutawatir. Pada hadis mutawatir dikatakan riwayatul jama'ah. Tapi jama'ah di sini na'am, dia harus lebih dari 2 orang perawi. 2 orang perawi, tetapi batasannya hanya sampai batasan mustahil mereka berdusta. Kalau misalnya ada 4 orang meriwayatkan, satu dari masyriq, satu dari maghrib, satu dari entah dari mana asal muasalnya, tapi mereka semua meriwayatkan dengan lafaz yang sama, enggak mungkin mereka bertemu untuk berdusta sepakat. Tayyib. Apakah ini ada manfaat bagi kita? Ada. Mungkinkah mereka ini berbohong? Enggak mungkin, karena mereka sepakat. Ya, tetapi kalau misalnya yang meriwayatkan dari anak misalnya satu tetangga depan rumah, satu samping belakang rumah, satu samping, satu samping sini, satu menantu, satu mertua mah. Semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Ada enggak kemungkinan mereka ini bertemu lantas bersepakat? Atau yang ini sebenarnya enggak riwayat dari anak, dia riwayat dari yang lain. Lantas mereka sepakat. Ada enggak kemungkinan seperti itu? Ya. Kalau begini, kalau seperti ini adanya, mana yang lebih dekat kepada makna tawatur? Yang 4 orang dari negeri yang berbeda-beda tadi atau 8 orang tetapi tetanggaan semuanya? Ya? Yang 4 orang. Inilah maksud dari kalimat banyak kalangan ahli ilm bahwa pada hadis mutawatir disyaratkan riwayatul jamaah tetapi tanpa batasan jumlah. Artinya tanpa batasan jumlah di sini tidak dibatasi jumlah berapa terbanyak. Tidak ada. Karena kalau masing-masing menyebutkan jumlah, ada mengatakan 4. Ya, bahwa jumlahnya itu 4 orang baru dikatakan mutawatir. Ada yang mengatakan harus 10 orang. Ada yang mengatakan harus 7 orang. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan yang ada di kalangan mutakallimin yang menyebutkan nanti mutawatir kalau diriwayatkan 313 orang, kiasan kepada yang hadir pada perang Badar. Kalau seperti ini tidak ada di mutawatir. Ya, 313 orang setiap tabakat harus kita hitung satu persatu. Hadis pertama dengan susah payah kita dapat, iya. Tabakat sahabat dapatlah 313. Hadis tentang hajatul wada misalnya. Mungkin kan? Mungkin. Kita turun ke hadisnya, anggaplah hadisnya Ibnu Umar. Cari 313 orang tabi'in. Iya. Sampai akhirnya kita tentu susah payah selama berapa tahun dapatnya 312. Tetap aja bukan mutawatir. Al-hadal kaum, ya atau tidak? Ini takalluf seperti ini hal yang memberatkan. Jadi pendapat yang sahih pada hadis mutawatir, ya, rawahu fi sa'iri tabaqatihi jam'un yastahilu adatan tawatuhum 'alal kidhib. Jadi syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Yang kedua dari hadis mutawatir, satu riwayatul jama'ah, kedua jama'ah ini yastahilu adatan tawatu, tambahkan juga wa tawafuquhum. Ayah mereka sepakat atau tidak sepakat? Sepakat sengaja atau tidak sengaja? Alal kedibi, ya, pada kedustaan. Nah, terus syarat yang ketiga juga dari kalimat ini juga, bahwa sifat ini mesti ada pada setiap tabakat. Kalau saya tanya kepada ikhwan, sifat yang bagaimana? Sifat adatnya, jamaahnya, ataukah sifat-sifat yang menyertai jamaah tadi? Sifat yang menyertai jamaah, bahwa mereka mustahil sepakat sengaja atau tidak sengaja. Tapi sekarang, misalnya, ya, pada suatu sanad, hapus ya. Baik. Misalnya dalam hadis diriwayatkan oleh jamaah, misalnya sahabat, ya, misalnya diriwayatkan oleh sahabat 15 orang sahabiyah, ya, cuma setelah itu di kalangan tabi'in diriwayatkan oleh misalnya 17 tabi'in, cuma di tabakat tabi'in يروي عنهم مثلا 10 من التابعين. setelah itu setelahnya ya يروي عنهم مثلا 12. Perhatikan di sini. Apa ini termasuk hadis mutawatir? Termasuk atau tidak? Termasuk selama ya 15 ini yastahilu adatan tawatu alal kidhib. Selama 17 ini juga mustahil berdusta. Selama yang 10 ini mustahil berdusta. Selama yang 12, walaupun jumlahnya berkurang, walaupun masa di tabakat tadi 17 terus tabakat berikutnya cuma 10, tetapi mustahil 10 orang ini berdusta. Kita dianggap mutawatir. Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Nukhbah menyebutkan syarat yang lain, bahwa sifat yastahilu adatan tawatu alal kidhib di sini sampai pada tabakat ini memberikan faedatul ilm. Ini ada faedah ilm, ini juga ada faedah al-ilm. Begitu seterusnya. Jadi seterusnya memberikan faedah al-ilm. Jadi walaupun misalnya nanti pada tabakat setelahnya cuma 4 orang, tetapi mereka adalah Imam Ahmad, Syafi'i, Yahya Ibn Ma'in, Ali Ibn Madini, mungkin tidak mereka berdusta. Kalau mereka memberikan khabar berita yang sama kepada kita, bisa memberikan faedah ilmu? Yakin? Mungkin. Walaupun jumlahnya cuma 4 orang, apakah tetap nanti hadis ini dikatakan mutawatir? Iya. Walaupun dipandangkan para fuqaha dan ahli kalam enggak, karena ini tidak termasuk mutawatir, karena jumlahnya cuma 4. Dan saya tetap termasuk mutawatir kalau tetap memberi faedah ilmu kerana sifat yang kita sebutkan tadi. Nah, mustahil bagi mereka ini berdusta, ya, sengaja atau tidak. Jadi ada berapa syarat? 3 atau 4? 3 ya? Ya, 4 dengan ifadatul ilm ya. Pertama, riwayatul jamaah. Dan jamaah ini apa? Mustahil berdusta. Dan riwayatul jamaah ini mesti ada setiap tabakat, ya. Kemudian Dengan demikian pada setiap tabaqat tersebut memberi faidah fa'il al-ilmu. Thumma qala rahmatullah alaih wastanada ila al-hissi fa huwa al-mutawatir. Kemudian riwayat ini mustanadnya kepada al-his, dan inilah yang dikenal dengan istilah hadis al-mutawatir. Ini dikenal dengan mana hadis ya mutawatir. Jadi hadis al-mutawatir hadza huwa, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi kalau ada nanya apa definisi mutawatir, hadis al-mutawatir adalah hadis yang rawahu jam'un yastahilu tawatuhum ala al-kadhibi wastanada ila al-hissi. Masya Allah, itu definisi hadis mutawatir yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ya ta'ala. Baik, masya Allah. Nah, tetapi definisi mutawatir ini hanya berlaku pada hadis mutawatirun lafzi. Artinya hadis ini hadis mutawatirun lafzi, itu mutawatir yang lafadznya sama. Hadis yang bertemu pada mana dari lafadz yang sama. Ini mutawatirun, ya hadis mutawatirun lafzi. Contoh misalnya hadis mutawatirun lafzi, jadi misalnya hadis yang sering kita dengarkan ya, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Ini diriwayatkan dari ya bersama atau sekian banyak sahabat, di antaranya Asyara Mubasyirin bil Jannah yang juga meriwayatkan hadis ini, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ini masuk pada kategori hadis mutawatir, mutawatirul lafzi. Termasuk juga hadis mutawatirul lafzi, hadis al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini juga hadis sahih terdapat di Bukhari Muslim. Ini diriwayatkan dari sejumlah juga kalangan sahabat, datang dari hadis Ibn Abbas, Abi Hurairah, hadis Imran Ibn Husain, Zaid bin Thabit, dan dari hadis siapa lagi, Umar bin Khattab. Jamaah dari kalangan sahabat meriwayatkan hadis al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, bukti ya bagi mereka yang mengklaim sesuatu, dan yamin sumpah bagi yang ingkar. Dan ini juga termasuk kategori hadis mutawatir lafzi yang baru saja kita sebutkan definisinya. Ya, baru saja kita sebutkan definisinya itu mana? Ya, hadis yang tawahu jam'un tastahilu 'adatan tawatuhum au tawafuquhum ala al-kitabi wastanada amruhu ila al-his. Di sini tadi ana terangkan dia itu ya masmu' atau musyahad, ya yang dapat didengar dengan lafaz ibarat sami'tu, ra'aitu, qala, ya kan? Jadi semua masuk kategori al-his. Inilah yang pertama, yaitu hadis mada mutawatirun lafzi. Baik, kisim yang kedua, bagian yang kedua dari hadis mutawatir yang disebutkan juga oleh banyak kalangan fuqaha, yakni hadis mutawatirul ma'nawi. Hadis mutawatirul ma'nawi ini enggak masuk pada definisi yang kita sebut tadi. Hadis mutawatirul ma'nawi ya, yakni hadis yang diriwayatkan dari beberapa hadis yang ada yang mengacu kepada makna yang sama atau simpulan makna yang sama, wa in ikhtalafat alfadhuhu, maknanya sama walaupun lafaz-lafaz hadis ini berbeda. Jadi menuju kepada makna yang sama. Ini hadis mutawatirul ma'nawi, dan ini sangat banyak kita dapati. Misalnya saja tentang an-niyat. Ya, hadis tentang niat yang sharih tentang syarat niat cuma satu hadis. Itu pun juga hadisnya mana? Hadis gharib. Ya kan? Tayyib. Tetapi yang sama dengan hadis niat banyak. Termasuk hadis Aisyah. Termasuk juga ada dawakan dari hadis Abdullah bin Umar yang lain juga. Dan beberapa hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang ikhlas Ya, berbicara tentang niat lillahi azza wa jal, yang berbicara tentang ibtigha wajhi rabbi dan seterusnya, ini masuk pada kategori hadis niat. Kategori hadis niat dari sisi makna bahwa amalan tidak sah kecuali dengan adanya niat. Apalagi hadis mutawatir maknawi tentang fardiyatish shalah al-maktubah. Ya, hadis-hadis tentang kewajiban salat fardu. Ini sangat banyak hadisnya, ya atau tidak? Tetapi lafaznya berbeda-beda. Ayat dari hadis Ibnu Umar ada beberapa hadis. Ya, dari hadis tentang tata cara salatul imam dan salatul jamaah, itu juga hadis. Tentang tata cara salat Nabi, itu juga hadis yang lain lagi yang menerangkan tentang kewajiban pekerjaan salat. Ya, tadi masya Allah taala ini hadis mutawatiru al-ma'nawi. Ya, masya Allah. Yang berikutnya qala huna rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in rawahu aktsaru min ithnain wa lam yastami fihi syurutul mutawatir ats-tsalatsa. Berikutnya kata beliau, wa in rawahu aktsaru min ithnain, yaitu dari kalangan riwayat. Ya, apabila suatu hadis diriwayatkan lebih dari dua orang perawi, apa maknanya ini? Rawahu secara salata wa arba'a dan seterusnya. Ini juga ikhwan, ini juga mengesankan tidak ada batasan juga. Tidak ada batasan sama. Berapapun jumlahnya, tapi minimal jumlahnya harus di tiga orang perawi. Ya, wa in rawahu min ithnaini wa lam yastami fihi syurutul mutawatir tsalatsa. Ya, namun tidak terpenuhi tiga syarat yang ada pada hadis mutawatir, maka ini termasuk hadis masyhur. Ini maksudnya kategorinya pada hadis masyhur. Ya, ini pembahasan yang berikutnya. Setelah hadis mutawatir, ya, ini terdapat juga ada pengenalan tentang hadis al-masyhur. Baik, hadis al-masyhur ada dua makna. Ada hadis al-masyhur yang disebutkan oleh kalangan ahli hadis tentang masyhur ala makna lughawi, ala makna bahasa. Ya, ini hadis masyhur yang dimaksud di sini, yaitu masyhara fi ansin, hadis yang masyhur yang sering disebut-sebut. Setiap kali masalah orang berbicara tentang agama, ada aja hadis itu keluar. Setiap kali ada khutbah, keluar aja hadis itu. Setiap ada kerja bakti, keluar lagi hadis itu. Hadis apa? Nadhafatu minal iman. Ini hadis masyhur atau bukan? Tetapi hadis ini adalah yang sahih, tidak punya sanad, la asla lahu. Ya, tapi tetap kategorinya hadis. Betul ya? Hadis innama al-a'malu binniyat masyhur atau bukan? Masyhur. Wa huwa hadis sahih. Ya, jadi hadis masyhur dari makna ini itu tidak dibahas dari ilmu hadis. Kenapa? Ini hanya sebatas apakah hadis itu populer diucapkan oleh orang atau tidak. Ya, tapi masya Allah. Nah, hadis masyhur yang kita bahas dari ilmu mustalahil hadis, ya, itu hadis masyhur yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, disebutkan oleh tiga orang perawi atau lebih, ya, tetapi tidak mencakup tiga syarat dari hadis mutawatir. Ya, tiga syarat dari hadis mana mutawatir. Tiga syarat yang beliau maksud pada hadis mutawatir ini, yang paling inti adalah yang pertama, dastahinul adah tawatuhum alal kitab. Jadi pada hadis masyhur ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa ada kemungkinan terjadi kedustaan. Dan maksudnya tidak mengapa, ya, ini ada kemungkinan dia salah dalam menyampaikan riwayat. Ya, salah dalam penyampaian riwayat. Kena perlu juga untuk perhatikan bahwa al-kadzib di kalangan ulama terdahulu itu belum tentu bermakna dusta. Bisa bermakna keliru. bisa bermakna kesalahan. Contohnya misalnya ketika terjadi bantahan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Ibnu Abbas ya tentang masalah ru'yatullah. Ini masalah-masalah akidah ini. Ya, dan juga ada faedahnya nanti bahwa tidak setiap seseorang yang salah dalam salah satu furu' masalah akidah ya, lantas kita katakan dia khalas. Ya, dia kafir atau dia mubtadi atau mandres lah. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan kita beri terlebih dahulu. Mungkin dia jahil. Mungkin dalil yang sampai ke dia seperti ini. Mungkin pemahaman dia pada dalil yang sahih itu ya pemahamannya hanya dengan wawasan dia yang sempit. Misalnya cuma sampai ini wawasan dia, pemahaman dia. Itu mesti kita beri ulur kepada seseorang. Apalagi jika orang ini dikenal. Ya, dikenal punya qadar musyrikin fi dakwah. Dia punya andil dalam dakwah. Jangan setiap kesalahan seorang dua atau satu halas polis mati dia. Ah ini sudah keluar dari sunnah dah ini halas selesai masalah dia. Tidak. Ya kita mentolerir semampu kita. Ya karena inilah anjuran ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga adab beliau ketika melihat sahabat yang keliru. Ya kita kembali. Jadi ketika Aisyah mengkritisi Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menyangka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah atau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka berkata Aisyah ketika sampai kabar itu, kadzabat Ibnu Abbas. Lam yara Muhammadu Rabbah. Ya, berkata ke Aisyah, kadzabat. Kadzabat Ibnu Abbas, dusta Ibnu Abbas. Ini kalau diterjemah kasar seperti itu, bohong dia Ibnu Abbas. Tapi bukan itu maknanya. Mana kata-kata di sini mana? Keliru, tergelincir, terjatuh. Ya, tergelincir Ibnu Abbas. Ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun melihat Rabbnya. Jadi kalimat tergelincir di kalangan salaf terdahulu terkadang maknanya ya, kekeliruan atau kesalahan. Kesalahan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yastahilu tawatuhum al-kidib. Artinya kalau di hadis masyhur mungkin terjadi kesalahan. Kesalahan. Ya. Dan di sini juga apabila memungkinkan terjadi kesalahan, berarti juga hadis masyhur ini apakah afada ilmu atau tidak? Tentunya tidak memberikan faedah ilmu, hanya memberikan faedah ghalabatul dhon, hanya persangkaan semata, pendekatan. Dan kemungkinan dia benar, walaupun juga ada kemungkinan dia salah. Cuma saja kemungkinan dia benar itu lebih besar daripada kemungkinan dia salah. Itu namanya ghalabat. Ghalabatul dhon. Itu namanya ghalabat dhon. Ini yang tidak terpenuhi pada hadis al-masyhur. Ai istihalatut tawatu' 'ala al-kidhib. Terus mana tidak terpenuhi ifadatul ilmi ya? Dan juga tidak disyaratkan al-adad ini sama. Ya, ada terjadi perubahan jumlah pada setiap tabaka. Ya, selama jumlahnya minimal 3. Iya. Ada juga yang mengatakan istinadu ilal his. Tapi yang tepat bahwa hadis ma'adah masyhur juga tetap harus mustanad ilal his. Kita harus diriwayatkan dengan lafaz sami'tu qala yaqulu dan seterusnya. Baik, ini tentang hadis ya hadisul masyhur. Ya, kalau begitu kalau ada bertanya, lantas apa perbedaan hadisul masyhur dan mutawatir? Sama-sama diriwayatkan jamaah. Ya kan? Dan jamaah ini sama-sama ada pada setiap tabaka. Terus apa lagi yang sama? Sama-sama asal kabarnya hadisnya dari perkara hissi, dari indera kita. Terus yang berbeda hanya pada ifadah al-ilmi dan sebab ifadatul ilmi. Itu apa? Istihalat tawatu alal-kidhi. Ini yang membedakan antara hadithul mutawatir dan hadithul masyhur. Yang membedakan antara mutawatir dan hadith masyhur. Ada ibarat yang lain juga di kalangan ahli hadith. Mereka menyebutkan dengan hadith mustafid atau hadithul mustafidah. Ya, beberapa di kalangan ahli hadis termasuk ya Al-Hafidz juga termasuk juga Sahih Al-Yawaqid beliau cenderung menyamakan masyhur dan mustafid itu sama. Ya, karena istifadah di mana intishar dan syufra juga di mana intishar dan nashar. Maknanya sama. Sesuatu yang menyebar. Sesuatu yang menyebar di luas di luaran namanya istifadah. Masyhur juga maknanya sama. Ini kena asal makna yang inilah mereka mengatakan bahwa mustafid itu sama dengan hadis hadis masyhur. Ya, al-mustafid sama dengan hadis masyhur. Ada yang menyebutkan bahwa mustafid itu adalah hadis mutawatir wa ziyadah. Yang lebih tinggi dari mutawatir, ini tentunya keliru. Dari sisi pandangan sebagian besar kalangan ulama dan fuqaha bahwa tingkatan hadis tertinggi dalam ifadatul ilmi itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir baru setelah itu hadis sahihain. Hadis di Bukhari dan Muslim, tapi itu dalam pandangan para fuqaha. Kalau hadis enggak, akan kita sebut nanti insyaallah. Iya. Lasa menyusun ikhwanna. Ada juga yang menyebutkan bahwa hadisul mustafil itu tingkatan pertengahan. Jadi mutawatir terlebih dahulu, setelah itu mustafil, setelah itu baru ada hadis mas. Tapi untuk yang terakhir ini mereka mengatakan kalau hadisul masyur disyaratkan jamaah pada setiap tabakat, itu tanpa ada ketentuan macam-macam, secara mutlak berlaku. Sementara pada hadisul mustafid mereka mensyaratkan, ya mereka mensyaratkan pada setiap rawi, ya setiap rawi pada masing-masing tabakat tersebut yarwi anhu salasa fa akthar. Jadi wakil tiga atau lebih. Jadi misalnya di tabakat sahabat ada misalnya empat orang. Ya, empat orang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukum hadisnya? Ya, kalau dia enggak sampai mutawatir namanya masyhur. Kalau setelahnya lima, ya itu namanya mana? Juga mas. Maksud tetapi kalau setiap empat orang tadi yarwi anhu arba'ah. Jadi rawi yang pertama ada empat orang. Rawi yang kedua empat orang lagi. Rawi yang ketiga empat orang lagi. Itu seterusnya ke bawah. Kata mereka inilah hadis mustafid. Hadis itu bahaya. Ini dikritisi oleh banyak ulama. Ini hampir tidak ada wujudnya. Kalaupun ada, hanya pada hadis yang perawinya cuma dua. Yang perawinya cuma dua. Kalau yang empat orang hampir-hampir kita tak jumpai jenis hadis yang seperti ini. Apalagi lebih dari empat. Ya? Masya Allah. Itu tentang hadis masyhur. Ya. Jadi yang sahih hadis mustafid. Ya Allah Ta'ala ala wa'akta misawab. Ini serupa dengan hadis hadis masyhur. Kena kedekatan makna yang ada dari hadis masyhur dan juga hadis mana? Hadis al-mustafid. Berikutnya kalau huna rahimahullahu ta'ala wa in rawahu isnani fahuwa al-aziz. Ya, apabila yang meriwayatkan hadis tersebut dua orang perawi saja, ya pada setiap pada tabakat hadis, kata beliau rahimahullahu ta'ala fahuwa aziz. Fahuwa aziz. Nah, di sini ikhwan jami'an kita lihat. Nah, pada hadisul masyhur dan hadisul aziz, tidak itu beliau yang Al-Ahmad di sini dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar, mereka sama sekali tidak mensyaratkan jumlah ini pada setiap tabakat. Harus diterangkan tadi. Artinya bahwa hadis al-aziz atau hadis masyhur tidak mesti pada setiap tabakat itu dua rawi, dua rawi, dua rawi dan seterusnya. Ya kan? Iya, tetapi kapan pada salah satu tabakat sanad terdapat dua orang perawi hadis, maka sudah cukup alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis aziz. Contohnya pada sanad yang tadi Anda tuliskan, anggaplah misalnya pada tabaqat at-tabi'in lam yarwi hadza hadis illa mawiyah, cuma dua. Sebelumnya sahabat 15 ila 10 12 para perawi, tapi di tabi'in cuma dua orang. Hadis ini kita anggap sebagai hadis al-aziz. Karena ada dua pada salah satu tabaqat. Kalau sini jarwi anhu khamsa masalan, tetapi tidak memberikan faedah terilah, berarti itu kategori hadis yang mana? Masyhur. Ya kan? Bisa dipahami di sini. Karena itulah beliau dalam Mukhtasar, beliau tidak mengatakan seperti yang dikatakan di mutawatir. Ya, rawahu mana? Bisa jadi tabakatihi. Ya kan? Kalau hadis mutawatir, jamaah ini harus ada setiap tabakat. Tetapi pada hadis masyhur tidak disyaratkan. Artinya silakan kalian banyak, silakan kalian mutawatir di sahabat, silakan kalian mutawatir di mana? Di tabakat tabi'in. Tabakat setelah ini silakan mutawatir. Kalau di sini enggak mutawatir, tetap jadi masyhur. Ya, tetap mutawatir. Hadisnya dikatakan hadis masyhur. Kalau di sini ternyata cuma dua orang, tetap hadisnya dikatakan hadis, walaupun yang tabakat yang lain mungkin memberi faedah tertinggal. Karena al-ibrah pada jumlah yang paling sedikit, paling sedikit. Kalau ternyata pada saat hadis itu cuma seorang perawi, nah, maka ini beranjak kepada kategori yang berikutnya, yaitu hadis al-gharib. Hadis, ya, hadis al-gharib. Tayyib, masya Allah. Iya, sama. Sama Aziz. Mau di ujung, mau di atas, mau di pertengahan, yang antum lihat jumlah minimal di tabakat. Kalau dia dua, Aziz. Satu, gharib. Ya kan? Kalau dia lima, lebih tidak ada faedah ilmu yakin, masyhur. Kalau memberi faedah, baru kita katakan seluruhnya harus A, harus ada. Iya. La ilaha illallah. Ya, kalau ada wa in rawahu isnan, apabila yang meriwayatkan hadis itu dua orang perawi, fahuwa al-aziz. Al-aziz dari kata azza, ya'izzu atau ya'uzzu. Itu dapat bermakna ya qalil. Katakan dia aziz liqillatihi. Ya, dikatakan aziz karena dia sedikit, cuma dua. Dan dikatakan aziz juga dikarenakan ya'izzu. Ya'izzu artinya saling menguat, saling menguatkan. Ya, saling ya menguatkan. Ya, artinya perawi yang satu dikuatkan ya perawi yang satu, yang satunya lagi. Makanya dikatakan hadis itu sebagai hadis al-aziz. Tayyib, masya Allah ta'ala. Tayyib, ikhwan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan gharib, ada pertanyaan? Baik. Kita cukupkan dulu majelis kita sekarang ya, untuk kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.